Hukum belajar tajwid, hukum belajar ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Kalau ada dalam suatu tempat seseorang yang menguasai ilmu ini, maka bagi yang lainnya gugur kewajibannya. Tetapi kalau sampai tidak ada, maka seluruh kaum muslimin menanggung dosanya. Fard idza qama bihi al-ba'd saqata 'anil akharin. Idza qama bihi al-ba'd saqata 'anil akharin. Baik. Berarti ilmu tajwid fard kifai, ilmu jenazah, urusan jenazah masuk fard kifai. Kalau ada sebagian yang sudah melakukannya, maka yang lain gugur kewajibannya. Nah, sedangkan membaca Al-Quran dengan tajwid adalah wajib ain. Artinya bagi seorang yang mukallaf, baik laki-laki atau perempuan, harus membaca Al-Quran dengan tajwid. Kalau tidak, maka dia berdosa. Hal ini berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dan ucapan para ulama. Nah, yang pertama, yajibu ala kulli mukallafin. Jadi kewajiban bagi setiap mukallaf yang baca Al-Quranul Karim harus memakai tajwid. Sehingga demikian hukumnya belajar belum hukum belajar tajwid fard kifai, tapi pengamalannya wajib aini. Sekali lagi, bisa seseorang baca Al-Quran dengan baik dan benar tanpa mengetahui ahkam tajwid itu sendiri. Seperti pembahasan sebelumnya, tapi yang jelas mengamalkan bacaan Al-Quran dengan memakai kaidah, dengan memakai tajwid, itu termasuk fard. Wajib aini. Baik. Dalil-dalil dari Al-Quran. Yang pertama, qawluhu azza wa jalla warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Warattil Al-Qur'ana tartila. Al-asl al-amr asul amr al-wujub. Pada asalnya perintah itu menunjukkan wajib. Illa anna hunaka sarif ala adam wujubih, kecuali di sana ada sarif yang memalingkan dari perintah menjadi tidak wajib. Seperti hadis Abi Hurairah wal Bukhari wa Muslim, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma kulli as-salah. Riwayah ma kulli wudu au inda kulli wudu. Seandainya tidak beratkan kepada umatku, sungguh aku perintahkan kepada umatku untuk melakukan siwak setiap kali mau salat atau wudu. Perintah di sini amartuhum berarti al-istihbab, bukan kewajiban. Sebagaimana tempat kita sulit untuk mendapatkan siwak itu sendiri, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, fattakullaha mastata'tum. Nah, banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah tidak memberati umatnya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini ada sarif. Aidan wallahi jalla wa ala fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Perintah di sini, maka kalian nikahlah. Apa menjadi kesenangan buat kalian perempuan-perempuan? Pertama yes, dua. Ini perintah. Al-asal langsung nikah dua. Nah, sah. ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. أبي نسأل على الصارف. أي الصارف؟ الصارف على المعلن كان أنا يفعل عيال ترسلين عيال ترسلين خفتم ألا تعدلوا فواحدة. نعم satu, enggak bisa adil satu. Kemudian apakah perintah ini berlaku untuk semua orang dari kaum muslimin harus menikah semuanya? Tidak. Idan hadhil ayah lil es lil ibahah. Perintah di sini adalah perkara mubah. Kecuali di sana ada beberapa orang yang sudah mampu, kemudian khawatir dirinya untuk terjerumus kepada perbuatan maasi, perbuatan zina, maka diwajibkan baginya untuk nikah. Aidan qala Allah jalla wa ala fakulu washrabu, kalian makan dan minumlah, perintah di sini. Akan tapi apakah ini mengharuskan bagi setiap orang untuk selalu makan, minum? Kita boleh makan sehari sekali, atau dua kali, atau tiga kali. Nah, al-amr huna lil ibahah. Nah, boleh kalian makan. Baik. Wa amma qaulullah jalla wa ala wa aqimus shalah. Perintah di sini menunjukkan tentang wajib, karena di sana tidak ada sharif yang memalingkan dari perkara yang wajib ini. Hatta di sana ada hadis Imran bin Husain, salli salatan qiyaman fa illam yastati fa salli qa'idan fa illam yastati fa 'ala jamb. Salah kalian dengan berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, maka dengan duduk. Kalau tidak bisa dengan duduk, maka ala jam, berbaring. Nah, perintah tidak as-sarif yang memalingkan untuk meninggalkan as-salah. Aidan hadza waratil Qur'ana tartila. Apakah di sana ada sarif yang memalingkan perintah ini dari al-amr menjadi sunnah atau menjadi mubah? Tidak ada sharif di sana. Al-amr huna lil wujub. Nah, maksud tartil adalah membaguskan huruf dan mengetahui tempat berhenti. Kedua hal ini adalah tafsir dari Ali bin Abi Thalib. Nah, baik. Kedua hal ini tidak akan bisa dicapai kecuali harus belajar dari ulama atau orang yang ahli dalam bidang ini, dan perintah ini menunjukkan suatu kewajiban sampai datang dalil yang lain yang bisa merubah arti tersebut. Yang kedua adalah firman Allah Azza wa Jalla, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepada mereka, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan mereka tidak akan membaca dengan sebenarnya kecuali harus dengan tajwid. Kalau meninggalkan tajwid tersebut, maka bacaan itu menjadi bacaan yang sangat jelek, bahkan kadang-kadang bisa berubah arti. Ayat ini menunjukkan sanjungan Allah Azza wa Jalla bagi siapa yang membaca Al-Quran dengan bacaan sebenarnya. Kemudian firman Allah Azza wa Jalla, warattalnahu tartila, dan kami membacanya dengan tartil, yakni teratur dengan benar. Ini adalah sifat kalamullah, maka wajib bagi kita untuk membacanya dengan apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak di sana dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya baca Al-Quran dari Al-Kitab. Ini hanya ikhtisar. Baik. Yang kedua, dalil-dalil dari As-Sunnah. Yang pertama hadis Su'ila Anas, kaifa kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala kanat maddan. Thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bi bismillah wa yamuddu birrahman wa yamuddu birrahim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika ditanya bagaimana bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab bahwa bacaan beliau sallallahu alaihi wasallam itu dengan panjang-panjang. Kemudian dia membaca bismillahirrahmanirrahim, memanjangkan bismillah serta memanjangkan ar-rahman dan memanjangkan ar-rahim. Rawahul Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim, memanjangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi baca panjang. Baik. Yang kedua, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat agar mereka mengambil bacaan dari sahabat yang lain yang mampu dalam bidang ini, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Amr wa qala an Abdullah bin Amr qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu istaqra'ul Qur'ana min arba'ah min Abdullah bin Mas'ud fabada'a bihi wa Salim maula Abi Hudzaifah wa Ubay bin Ka'ab wa Mu'adz bin Jabal qala la adri bada'a bi Ubay aw bi Mu'adz bin Jabal. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah kalian bacaan Al-Qur'an dari Abdullah bin Mas'ud, Salim maula Abi Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal. Rawahul Bukhari wa Muslim. Naam. Ya, jelas padahal para sahabat mereka belajar secara langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan ini masih disuruh untuk belajar kepada para sahabat yang lainnya, sebagaimana hadis ini. Demikian pula mereka memakai lisan Arab, Fasih, Quraisy, Hamadan, dan lain-lain dari lughah Al-Arab, Arabiyah, yang pada waktu itu belum tercampur sebagaimana lughah-lughah para asing sebagaimana sekarang. Akan tetapi masih diperintahkan untuk belajar kepada para sahabat ini. Nah, adzan man arada ayyakra al-Qur'an raddan kama unzil. Falyakra ala ibn ummi abd. Siapa yang ingin belajar, ingin baca Al-Qur'an sebagaimana bacaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya dia membaca kepada Abdullah bin Abi Abdullah bin Mas'ud. Nisbah kepada ibunya, Ibn Ummi Maktub. La Abdullah Ibn Abd, Ummi Abd. Ummi Abd. Baik. Yang ketiga, dalil yang paling kuat sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur ketika Ibn Mas'ud menuntun seseorang membaca Al-Quran, maka orang itu mengucapkan innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dengan meninggalkan bacaan panjangnya. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, bukan begini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini kepadaku. Maka orang ini menjawab, lalu bagaimana Rasulullah membacakan ayat itu kepadamu wahai Abu Abdurrahman? Maka beliau mengucapkan innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dengan memanjangkannya. Naam, il fuqara'i wal masakin, memanjangkannya. Dan kalau kita baca lil fuqara'i wal masakin, tidak merubah arti, hanya beda majaz dengan mad wajib al muttasil. Jadi kenapa diingkari? Karena menyelisihi apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Abdullah ibn Mas'ud. Baik. Yang ketiga adalah ijma'. Seluruh qura telah sepakat tentang wajibnya membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Nah, hal ma mungkin ada kutub tajwid. Mayoritas demikian. Ijma', pengalaman tajwid menyebutkan bahwasanya ini adalah ijma' al-qura. Walaupun di sana ada beberapa orang yang mengatakan bahwasanya tidak wajib ya qaul dha'if, menyelisih jumhur al-qurra. Fatwa para ulama dalam permasalahan ini. Yang pertama fatwa Ibnu Jazari. Beliau mengatakan tidak diragukan lagi bahwa mereka itu beribadah dalam upaya memahami Al-Quran dan menegakkan ketentuan-ketentuannya, beribadah dalam pembenaran lafaz-lafaznya, menegakkan huruf yang sesuai dengan sifat dari ulama qurra yang sampai kepada kita, yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, adapun orang yang keliru, yang kelirunya itu tersembunyi atau kecil dan mungkin mencakup qiraat yang lainnya dan ada segi bacaan di dalamnya, maka dia tidak batal sholatnya dan tidak boleh sholat di belakangnya, seperti orang yang membaca as-sirata dengan sin pergantian dari as-sirat dengan shad, karena itu qiraat yang mutawatir. Dari fatwa ini bisa kita ambil kesimpulan. Yang pertama, tidak selayaknya seorang yang masih salah dalam bacaan, yaitu kesalahan secara tersembunyi, untuk menjadi imam sholat. Lalu bagaimana dengan yang tidak, bagaimana dengan yang mempunyai kesalahan yang fatal, seperti yang tidak bisa membedakan antara sin dengan tha, dengan dal, atau dal dengan lal, yang jelas-jelas merubah artinya. Tapi yang jelas sulit sulit untuk mencari imam yang tidak salah dalam kesalahan khafi di sini. Khafi sulit. Kadang-kadang kita kalau lagi tidak enak badan bisa salah dalam kesalahan khafi. Sulit sekali untuk menemukan yang selamat dari kesalahan khafi. Nah, jadi insyaallah ma'dzur seperti ini. Tapi kalau al-jali, ini al-jali di sana Imam An-Nawawi menyebutkan tentang batalnya salat pertama Al-Fatihah dari kesalahan jali. Nah, kesimpulan yang kedua, secara tidak langsung Syekhul Islam telah mewajibkan untuk membaca Al-Quran dengan tajwid karena kesalahan kecil itu tidak sampai merubah arti. Beliau melarang untuk salat di belakangnya. Lalu bagaimana dengan kesalahan yang besar? Baik. Kemudian juga ada di sana fatwa Syekh Albani. Qala fadilah Syekh Dr. Abu Anas Muhammad bin Musa Ali Nasr. Lah berkata fadilah Syekh Dr. Abu Anas Muhammad bin Musa Ali Nasr, kama fi kitabihi Al-Qawl Mufid, sebagaimana dalam kitabnya Al-Qawl Mufid fi wujub at-tajwid halaman 26. Wa sa'altu Syekhana Albani rahimahullah atau rahmatullah alaih akthar min marrah. Saya sudah tanya kepada Syekh kami Syekh Albani rahimahullah lebih dari satu kali, an hukmi tajwidil Quran, tentang hukum tajwidil Quran. Fa'afta bil wujub. Kemudian Syekh Albani memberikan fatwa tentang wajibnya ini, wajibnya tajwid Al-Quran. Yang keempat adalah fatwa Syekh Makki Nasr, bahwa telah sepakat seluruh umat yang terbebas dari kesalahan tentang wajibnya. Tiga fatwa Syekh Nasruddin Al-Albani. Yang ketiga fatwa Syekh Nasruddin Al-Albani. Ketika ditanya tentang perkataan Ibnu Jazari tersebut di atas, maka beliau mengatakan, kalau yang dimaksud itu sifat bacaannya, di mana Al-Quran itu turun dengan memakai tajwid dan dengan tartil, maka itu adalah benar. Tetapi kalau yang dimaksud cuma lafaz hurufnya, maka itu tidak benar. Bukan hanya lafaz hurufnya saja. Nah, tapi nama kita jui dan dengan tartil. Ini mengomentari tentang pendapat Ibn Al-Jazari. Nah, yang keempat fatwa Syekh Makki Nasr, bahwa telah sepakat seluruh umat yang terbebas dari kesalahan tentang wajibnya tajwid mulai zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai zaman sekarang ini, dan tidak ada seorang pun yang menyelisih pendapat ini. Teruskan. Bab yang ketujuh tentang lahn atau kesalahan. Pengertiannya adalah suatu kesalahan atau kecondongan dari kebenaran yang kesalahan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah jali atau besar, yakni kesalahan yang terdapat dalam lafaz yang mempengaruhi tata cara bacaan, baik itu berubah arti atau tidak berubah. Dinamakan kesalahan besar karena kesalahan itu diketahui oleh ulama qiraah atau orang awam. Nah, ini pun juga tidak secara lazim. Tidak secara lazim. Bahkan ada di sana kesalahan yang tersembunyi, akan tapi juga kesalahan yang besar seperti ihdinas siratal mustaqim. Banyak yang enggak tahu al-mustaqim pakai ta. Sebagian orang tidak membedakan ini semuanya. Kadang-kadang orang-orang awam pun tidak tahu tentang kesalahan besar ini. Jadi tidak secara itlak. Baik. Seperti contohnya yang pertama, perubahan huruf dengan huruf. Misalnya al-mustaqim dibaca dengan al-mustaqim. Naam. Jadi perubahan huruf dengan huruf. Sin menjadi sad. Al-mustaqim. Kemudian ta menjadi ta. Ihdinas siratal mustaqim. Sekilas enggak ada yang tahu. Sekilas. Padahal termasuk kesalahan yang besar. Nah, demikian juga ad-dallin. Ada yang ad-dallin. Dad dengan Allah. Dengan Allah. Ba dengan Allah. Allah. Ihda habad al-lisan ma'adras. Kemudian di sini memakai ujung lisan dengan ujung dua buah gigi atas. Perubahan. Nah, ini agak ketahui juga, agak sulit sini. Kemudian al-lazina, memakai al-lazina. Nah, al-maghdubi, al-maghdubi pakai qaf wa al-maghdubi, banyak baca demikian. Naam, al-maghdubi. Walaupun tidak timbul qalqalah, tapi sudah berubah arti. Apalagi sampai timbul qalqalah al-maghdubi alaihim. Nah, ini lebih nampak. Jadi kalau al-maghdubi tidak diketahui apakah ini al-ghain atau al-qaf. Nah, perubahan harakat dengan harakat. Kultu dibilang kulti. Nah, Rabbi dibilang Rabbu. Tapi ini pun tidak secara itlak, karena kadang-kadang kesalahan al-khafi juga. Setiap Rabbus samawati wal ard, Allahul ladzi. Nah, di dalam surah Ibrahim, Allahi dan Allahu. Nah, di sana ada qiraah. Ada qiraah. Allahi atau Allahu. Nah, ayat berapa? 2 atau 3. Nah, Allahi dalam surah Ibrahim. Tidak salah itlak. Baik, an'amta, an'amtu ini jelas. Kesalahan yang besar. Au an'amti, kesalahan yang fatal. Lam yalid, lam yalida. Nah, penambahan huruf. Man kana yarju liqa Allah. Dibaca apa? Man kan, menambah huruf. Tapi ini pun tidak semua orang tahu. Man dikira tidak ada tambahan, padahal ada tambahan. Man seakan-akan man gitu, seakan-akan. Nah, atau min ba'di, menambah ya. Minkum dibaca minkum, minkum. Nah, ini penambahan huruf. Penghilangan tasydid. Arafa. Arafa. Taib. Badil, badil. Penambahan tasydid. Farihal mukhallafun, farihal mukhallafun. Maraja, marraja. Penghilangan bacaan panjang. Zalikal kitabu, dibaca zalikal kitabu. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Dibaca al-bayan. Nah. Tapi kalau di sana yang berubah secara nyata, secara jelas seperti Allahi, kemudian Allahu, kemudian buyut, biyut. Kalau muwafaqah sesuai dengan qiraah yang lain, maka termasuk kesalahan khafi. Nah, hadza ala ma dhahaba ilaihi al-jumhur. Ini sebagaimana pendapat jumhur ahli al-'ilm. Walaupun di sana Syekh, nah Syekhul Islam Taimiyah membolehkan takhlid al-qiraah. Nah, kadang-kadang dibaca qiraah Abi Amr, kadang-kadang dibaca qiraah Hafs ataupun yang lainnya. Yang jelas ada jumhur al-qurra. Kalau di sana ada qiraah, maka termasuk kesalahan yang kecil. Kita baca misalnya, kita baca qiraah Hafs an-Nasim, kemudian kita keliru dalam pengucapannya seperti ihdinas sirata pakai sad. Kita baca ihdinas sirata pakai sin. Karena di sana ada qiraah, walaupun ini perubahan huruf dengan huruf, maka termasuk kesalahan yang kecil. Kesalahan yang kecil. Atau maliki, kalau Hafs an-Nasim maliki, tapi yang lainnya maliki, maliki yaumiddin. Nah, kalau dia membaca qiraah Hafs an-Nasim kemudian membaca maliki, jumhur al-qurra mengatakan ini termasuk kesalahan al-khafi. Nah, walaupun mengurangi is, mengurangi mad, nah, atau mengurangi huruf, karena di sana ada qiraah yang lain. Nah, ada qiraah yang lain. Membaca zuhur agak cepat. Nah. Insyaallah, mana habis waktunya? Nah. Waktunya dengan cepat. Tapi soalnya jadi masalah. Pertanyaan, antum tulis saja. Tulis sehingga kita bisa saring pertanyaan.